Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga para pemirsa serta pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebelum memasuki materi hari ini, saya akan sampaikan sebuah pengumuman bahwa insyaAllah mulai pengajian yang akan datang Senin pekan depan, tempat kita mengaji akan pindah ke masjid kita yang baru, yaitu Masjid Manarul Ilmi. Mulai pekan depan, Senin depan, nanti tempat pengajiannya pindah ke mana? Ke Masjid Manarul Ilmi yang ada di samping kita. Mudah-mudahan nanti di sana tempatnya bisa lebih luas lagi, dan untuk bapak-bapak bisa memuat lebih banyak lagi insyaallah. Jadi aslinya memang ini pengajian untuk ibu-ibu. Ya, aslinya pengajian untuk ibu-ibu. Akan tetapi dari hari ke hari ternyata bapak-bapak juga berkenan untuk hadir, baik karena mengantar istrinya atau hadir sendiri. Nah, lama-lama semakin banyak, sehingga kadang-kadang tempatnya tidak cukup. Ibu-ibu juga kadang-kadang ada sebagian yang duduk di luar. Maka insyaallah mulai pertemuan yang akan datang, pengajiannya kita pindah ke mana? Ke masjid insyaallah. Dan mudah-mudahan di sana lebih nyaman karena tempatnya lebih luas, parkirannya juga lebih luas, ya. Selama ini kadang-kadang kita agak bingung juga parkiran, ya, karena tempatnya sempit, tempat parkirannya di masjid insyaallah luas. Di bagian depan ada, di bagian belakang ada. Jadi kalau parkiran di depan sudah penuh, bisa parkir di bagian belakang. Nah, nanti ibu-ibu ini tinggal milih saja mau di lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3. Ya, terserah. Tapi untuk yang lantai 1 ini diprioritaskan buat ibu-ibu yang sepuh-sepuh, ya. Yang mungkin sudah kesulitan untuk naik napa? Naik tangga. Ya. Jadi ibu-ibu yang sepuh-sepuh monggo bisa di lantai 1, ya. Nanti ibu-ibu yang masih sehat-sehat, yang kuat-kuat, di mana? Di lantai 2. Nah, lantai 3 buat siapa, Ustaz? Buat ibu-ibu yang bawa anak. Buat ibu-ibu yang bawa anak, ya. Maksudnya anak yang masih kecil, yang kadang-kadang mungkin, ya, melakukan hal-hal yang bisa mengganggu jamaah yang lain. Jadi nanti pembagiannya seperti itu, nggih. Jadi lantai 1 buat siapa? Buat lansia, ya, atau ibu yang sedang hamil tua. Kalau naik ke atas khawatir bu nanti keberatan, ya itu di lantai satu. Nanti lantai dua buat ibu-ibu yang sehat-sehat, yang kuat-kuat. Terus lantai tiga buat ibu-ibu yang bawa balita, ya, yang bawa balita silahkan di lantai tiga. Lah bapak-bapak di mana? Bapak-bapak di lantai dua, ya. Bapak-bapak di lantai dua. Nanti diskat, ya. Kira-kira sepertiga masjid buat bapak-bapak, dua pertiga masjid buat ibu-ibu. Sehingga nanti pengajian Senin pagi itu bukan lagi pengajian ibu-ibu, tapi pengajian Senin pagi inilah pengajian umum buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah. Mulai kapan ini? Senin depan, ya. Sehingga nanti kalau Senin lupa kesini, ya nanti insya Allah ada yang mengingatkan. Monggo silakan. Tempatnya di mana? Di masjid. Ya, bisa dipahami ini. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, masuk silsilah nomor 121. Temanya adalah memukul anak itu ada aturannya. Bagian yang pertama. Islam itu agama aturan. Islam itu agama aturan. Seluruh aspek kehidupan manusia di dalam agama kita itu diatur. Beribadah diatur, berakhlak diatur, berpolitik diatur, berbisnis diatur, berumah tangga diatur. Seluruh aspek kehidupan manusia di dalam ajaran Islam itu diatur. Bahkan sampai memukul anak pun ada aturannya. Sehingga jangan dibayangkan Islam itu melegalkan KDRT. Napa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Dengan alasan loh itu Islam membolehkan memukul anak. Ini orang-orang yang mengatakan seperti ini, biasanya ini orang-orang yang jarang ngaji. Orang-orang yang jarang ngaji, pengetahuan agamanya masih kurang, sehingga dia itu mendengar tentang ajaran Islam cuma sepotong-sepotong. Bahaya ini. Seperti orang yang membaca ayat Al-Quran fawailul lil musallin, terus mandek. Ya, apa artinya fawailul lil musallin? Celakalah orang yang sholat, terus mandek nengkono. Akhirnya baru pengajian apa? Oh berarti orosa sholat bok cilaka. Ini sepotong sepotong. Padahal seharusnya kan dilanjutkan. Fawailul lil musallin. Terus apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dari sholatnya. Itu maksudnya. Bukan orang yang sholat celaka, tapi orang yang sholatnya gak benar, itu yang celaka. Nah ini sepotong-sepotong ini bahaya. Ketika ada orang dengar, oh iya Islam itu membolehkan memukul anak, memukul istri, oh berarti Islam ini melegalkan KDRT. Ini karena dia tidak membaca dengan cermat bagaimana keterangan yang dibawakan oleh para ulama tentang masalah ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita pelajari, memukul anak di dalam Islam itu aturannya sangat ketat dan aturannya sangat detil. Jangan dibayangkan menjadi orang tua sing plak plek, napa plak plek, dikit-dikit mukul, enggak, ya, tidak seperti itu ajaran Islam. Lho buktinya Pak Anu kayak gue, lho Pak Anu kok ajaran Islam, Pak Anu ya Pak Anu, Pak Anu itu bukan representasi dari ajaran Islam. Kalau pengen tahu ajaran Islam, bukan lihat apa yang dilakukan oleh Pak Anu, tapi lihatlah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lihatlah keterangan dari para ulama kita. Apa saja Ustaz aturan memukul dalam Islam? Ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Ini kita baru masuk bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita akan mempelajari 4 aturan. Berapa aturan? 4 aturan. Setelah 4 aturan ini masih ada aturan yang lain. Ya. Sampai Islam itu detail banget kapan boleh mukul, bagaimana cara mukulnya, mukulnya di bagian apa? Ya. Kemudian jenis pukulannya seperti apa? Boleh berapa kali mukulnya? Ini semuanya ada dalam agama kita. Loh, nganti kayak gue? Iya. Yang jadi orang ngerti, orang sinau. Ya. Tidak belajar gimana mau? Tahu. Ya. Yang pertama aturannya. Pukulan adalah alternatif terakhir. Nah, yang pertama. Pukulan adalah alternatif terakhir. Yang namanya terakhir berarti sebelum pukulan itu masih ada alternatif yang lainnya. Dan ini sudah kita bahas pada silsilah fikih pendidikan anak nomor 120. Berarti yang sebelum ini. Saat itu judulnya pukulan adalah alternatif terakhir. Jadi yang namanya pukulan itu bukan satu-satunya cara di dalam agama kita untuk mendidik anak. Tapi itu cara terakhir. Setelah cara pertama, kedua, ketiga tidak ngefek, tidak ada dampak positifnya, tidak membuat perubahan membaik buat anak, baru kemudian diambil alternatif yang terakhir. Jadi alternatif terakhir ini baru dipakai setelah alternatif-alternatif yang halus, cara-cara yang halus ini tidak mempan. Nah, setelah cara-cara yang halus ini tidak mempan, baru kemudian pakai nopo pukulan. Sehingga kalau ada orang tua yang dikit-dikit mukul, gampang-gampang mukul. Ini sesuai enggak dengan ajaran Islam? Sesuai atau tidak? Tidak. Walaupun dia kaji, walaupun dia hajah, sudah haji, itu bukan jaminan. Apa kalau sudah haji terus apa yang dilakukan benar terus? Ngaten mboten? Mboten. Banyak orang-orang yang sudah berhaji akan tetapi perilakunya tidak baik. Ada suatu kampung hajinya bisa sampai 100 sekian. Bisa sampai 100 sekian. Tapi giliran pilkades bagi-bagi duit ya pada nampok. Juga priwe kajine. Ya. Maka ini yang pertama, pukulan adalah alternatif terakhir. Setelah tidak ada alternatif halus, lembut yang bermanfaat atau yang efek, maka diambillah alternatif terakhir yaitu pukulan. Ini aturan yang pertama. Aturan yang pertama. Aturan yang kedua. Pukulan tersebut harus berefek positif. Harus berefek positif. Maksudnya bagaimana? Menimbulkan efek jera. Marakakan bocahnya kapok. Kira-kira seperti itu. Ustaz, ini kan belum terjadi, gimana kita tahu? Harus berefek positif. Berarti kan setelahnya, setelah dipukul anaknya jadi baik. Lawang ini belum dipukul kok kita sudah katakan harus berefek positif. Ini namanya perkiraan. Kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah ghalabatul dhon. Ya, ghalabatul dhon itu adalah prediksi terkuat. Wis dikira-kira ini anak kalau dipukul bakalan baik. Berdasarkan perkiraan. Tapi bukan sembarang kira-kira, perkiraan dengan perkiraan yang maksimal. Dilihat dari mana Ustaz? Dilihat dari karakternya. Ada sebagian anak karakternya keras. Ya. Kalau dipukul malah tambah ngelawan. Ya. Bahkan ada sebagian anak yang dipukul malah melotot. Ya. Seakan-akan dia ingin mengatakan kepada orang tuanya, aku gak bisa apa gitu loh. Dikira aku gak bisa mukul juga kan. Karena ada kejadian, anak gelut karo wong tuan. Anak kelahi dengan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada sebagian anak, Masya Allah, halus lembut. Perasaannya itu sangat sensitif. Jangankan dipukul, baru dipegang kupingnya saja. Baru dijewer. Ya, baru dia apa? Pegang, pegang telinganya. Itu sudah nangis. Nah, ada sebagian anak seperti ini. Nah, maka yang paling paham, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, yang paling paham tentang karakter anak ini keras apa halus, sensitif atau tidak, siapa? Siapa? Orang tuanya. Nek ditunggoni nang wong tuane. Nah, wong tuane si jeneng Malaysia, si jeneng Hong Kong. Kepriwe? Ya. Yang paling paham orang tua yang menunggui anaknya, karakternya seperti apa. Maka sebelum memutuskan untuk menggunakan pukulan, tugas orang tua adalah memperkirakan. Apakah kira-kira anak ini kalau dipukul akan tambah baik atau semakin menjadi-jadi? Kalau seandainya anak ini tambah baik, maka silahkan. Tapi seandainya anak ini justru semakin menjadi-jadi, maka tidak boleh menggunakan pukulan. Imam Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah, beliau menjelaskan, apabila tidak menimbulkan efek jera, maka pukulan ringan tidak boleh dilakukan. Pukulan apa? Ringan. Apa maning pukulan berat? Pukulan ringan saja tidak boleh dilakukan kalau tidak menghasilkan efek positif, apalagi pukulan berat. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Aiz bin Abdissalam. Sudah berapa aturan ini? Dua aturan. Apa yang pertama tadi? Pukulan adalah alternatif terakhir. Yang kedua? Pukulan tersebut harus berefek positif. Nah, kita pindah ke aturan yang ketiga. Apa aturan yang ketiga? Jenis pukulannya adalah yang ringan. Jadi pukulan itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Berarti yang diambil yang mana? Yang paling level terendah. Ya, levelnya yang paling rendah, yaitu pukulan ringan. Ringan, sedang, berat, berat banget. Ya. Super berat. Ya. Jadi ada kelas ringan, kelas bulu, kelas berat. Ini yang diambil yang paling apa? Yang paling ringan. Jadi jangan kemudian mengira bahwa Islam ketika membolehkan memukul anak itu akan menjadikan anak ini sebagai samsak hidup. Enggak. Ya, ngertos panjenengan samsak itu. Itu loh yang karung diisi apa? Pasir. Bola latihan tinju. Apa anak jenengan mau dijadikan seperti itu? Pernah ada kejadian seorang anak, ya, seorang anak yang kelihatan baik sekali, kelihatan baik sekali. Di masjid anteng, di kelas anteng, ya, bagus atau tidak? Bagus. Tapi antengnya itu kalau ada bapaknya, antengnya itu kalau ada bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya ini super galak, ya, super keras. Jadi anaknya polah dikit langsung. Jadi betul-betul anaknya ini takut banget sama bapaknya. Subhanallah. Suatu saat anak ini ketahuan sama gurunya nyuri. ketahuan sama gurunya nyuri. Maka akhirnya dipanggillah orang tuanya ke sekolah. Kemudian dijelaskan apa adanya bahwa anak bapak ini nyuri. Gak percaya bapaknya. Enggak mungkin anak saya seperti itu. Ya silakan bapak tanya sendiri kepada anak bapak. Ternyata setelah pulang diinterogasi sama bapaknya. Betul. Anaknya nyuri. Apa yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa? Besoknya anak itu berangkat sekolah biru kabeh awake. Apa itu? Dipukuli. Kalau sampai biru ini berarti pukulan ringan apa sedang apa berat? Ya pukulan berat. Mukanya biru, tangannya biru, kakinya biru. Apakah seperti itu pukulan yang dilegalkan di dalam agama Islam? Jawabannya nopo? Tidak. Rasulullah SAW pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, darban ghaira mubarrihin. Gunakanlah pukulan yang ringan yang tidak membahayakan. Ringan tidak apa? Membahayakan. Nah, kalau biru-biru kayak gitu itu membahayakan atau tidak? Ya iyalah, membahayakan. Ustaz, nah orang nanti biru orang marem. Kalau tidak sampai biru itu enggak puas. Loh, jenengan itu mukul itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memuaskan diri Anda atau tujuannya untuk mendidik? Jadi pukulan pun juga ada tujuannya, ada niatnya, masya Allah. Arab mukul datakan niat di situ, Ustaz. Iya. Karena kalau niatnya salah, hasilnya juga jelek, enggak maksimal. Kalau niatnya benar, maka hasilnya insya Allah akan baik. Sehingga tergantung mukul itu niatnya apa. Kalau misalnya niatnya keliru, kayak tadi, niatnya adalah ingin memuaskan nafsunya, melampiaskan amarahnya, ya. Maka biasanya yang akan muncul adalah perasaan apa? Dendam. Jadi anak itu dia menyimpan perasaan dendam kepada orang tuanya. Ya kalau misalnya tiap hari nyimpan dendam, nyimpan dendam, nyimpan dendam, maka tinggal menunggu waktu kapan dia melampiaskan dendam. Kapan gunung itu akan meletus. Sing ketiban awanget. Ya, itu bisa adiknya. Kalau punya adik, bisa temannya, bisa orang tuanya. Kalau si anak ini sudah kebelet pengen melampiaskan dendam, kok belum bisa melampiaskan kepada orang tuanya karena orang tuanya gede dhuwur sedangkan dia kecil, maka dicarilah alternatif terdekat. Sinten? Adiknya. Kalau lagi jengkel, adiknya dijotosi. Yeah. Siapa sing marahi? Ramane. Nek ora biungi bapaknya atau ibunya yang setiap hari kerjanya mukuli. Anak itu akan mencontoh apa yang dia lihat. Pernah ada semacam survei, ya, semacam apa? Survei. Tiga bayi dimasukkan ke dalam ruangan yang berbeda-beda, kemudian dikasih tontonan. Yang satu tontonannya tentang kekerasan, ya, tentang apa? Kekerasan. Jadi pukul-pukulan lah. Yang satu tentang kelembutan, ya, kasih sayang, ya, seorang ayah yang menyayangi ibunya, atau seorang atau seekor burung yang sayang kepada anak-anaknya, ya. Kemudian yang ketiga, campuran. Campuran antara adegan yang pertama dengan adegan yang kedua. Ternyata hanya satu jam itu. Hanya satu jam. Ternyata begitu dikeluarkan, anak kecil itu atau bayi atau anak kecil tadi itu mencontoh persis apa yang dia lihat. Yang pertama keluar, sukanya nopo? Mukul-mukul. Yang kedua keluar dari ruangan itu, sukanya kelembutan, mengelus-elus, kasih sayang. Yang ketiga ini fluktuatif. Jadi kadang mukul, kadang sayang. Padahal ini cuma dalam durasi 1 jam atau 2 jam saja. Itu sudah mempengaruhi perilaku anak. Apalagi seandainya setiap hari dia melihat ADRT di rumah. Bahkan yang jadi korban bukan cuma anak, istri atau ibunya dia pun jadi korban. Gimana anak tidak kemudian menjadi sosok yang suka kekerasan, memukul? Ya. Maka perhatikan baik-baik. Niat kita saat memukul anak itu apa? Seandainya niatnya adalah ingin melampiaskan kemarahan, ingin menyakiti anak, maka tunggu saatnya. Ketika anak semakin besar, Anda semakin tua, kekuatan Anda semakin berkurang, kekuatan anak semakin bertambah. Tunggu saat itu ketika anak akan balas dendam kepada siapa? Orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Sebaliknya, kalau pukulan itu diniati atau tujuannya adalah untuk mendidik, pukulan untuk nopo? Mendidik. Makanya kan tadi pukulannya adalah yang tidak keras karena tujuannya untuk mendidik. Kalau tujuannya adalah untuk mendidik, biasanya akan menimbulkan efek jera kepada anak. Anak akan semakin sayang kepada orang tuanya, bukan muncul perasaan dendam. Ini aturan yang keberapa? Aturan yang ketiga. Aturan yang keempat, tidak boleh memukul wajah. Masya Allah ya. Sampai bagian tubuh yang boleh dipukul pun di dalam Islam itu diatur. Jadi ini ada mukul, itu mikir disit. Jadi orang asal mukul bras-bras. Ndising kena, mana yang kena? Bukan. Mau mukul pun mikir-mikir dulu. Hindari memukul wajah. Kenapa Ustaz? Karena wajah atau kepala adalah bagian paling terhormatnya manusia. Makanya kalau misalnya kepala kita atau pundak kita atau tangan kita, kalau misalnya ini tangan kita itu dilutik sama teman, marah enggak? Tapi nek sing dilutik sirahe priwe? Rasa panteman iki. Kenapa? Karena kepala bagian yang terhormat. Lah wong cuma dilutik saja itu sudah mengurangi kehormatan anggota tubuh ini, apalagi nanti ditampar. Karena kepala bagian terhormat. Yang kedua, karena di kepala ini banyak panca indera, organ-organ penting itu ada di kepala. Satu, napa? Mata. Dua, hidung. Tiga, mulut. Empat, telinga. Di dalam ada apa? Ada otak. Bayangkan. Ini semua anggota-anggota vital tubuh manusia. Bayangkan seandainya orang ini kemudian, orang tua ini kemudian menempeleng anaknya sampai gendang telinganya nopo pecah. Ada kejadian seperti itu? Ada. Ya. Nuhun sewu, anaknya jadi tunarungu karena perilaku siapa? Orang tuanya. Maka hati-hati, banyak sekali syaraf-syaraf di dalam kepala kita ini yang sangat sensitif. Maka ketika kita akan melakukan pukulan buat anak, hindari bagian wajah. Dalilnya apa Ustaz? Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza qatala ahadukum fal yajtanibil wajh." Yang artinya, saat berperang hindarilah memukul wajah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat berperang, loh Ustaz, aku karo anakku ora lagi perang. Ini kita lagi bukan lagi membicarakan perang, kita lagi membicarakan mendidik anak. Kenapa kok hadis ini kemudian dipakai di sini? Ya, betul, hadis ini memang aslinya sedang membicarakan etika berperang. Akan tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini juga berlaku di dalam mendidik anak, istri dan budak. Ya. Kenapa demikian? Lawang perang be diatur, perang saja diatur, apalagi mendidik keluarga yang mesti lebih diatur lagi. Perang itu biasanya lawannya musuh atau teman? Musuh. Nah, saya tanya, sama musuh saja harus seperti itu, apalagi sama anak. Ya. Bahkan bukan hanya musuh, hewan saja, hewan nih, hewan. Itu enggak boleh mukul kepalanya hewan. Jadi ada sebagian orang punya hewan piaraan, kalau jengkel ku dikaploki. Ya Allah, orang mudeng ora. Enggak paham enggak Anda pukuli itu kepalanya ayam atau kepala apa? Kucing ya. Kucing nyolong gereh misalnya. Ya, nyolong ikan asin misalnya. Begitu ketahuan di apa namanya? Ditempelengi. Enggak boleh. Enggak paham, ya. Nah, kalau misalnya hewan saja yang tidak berakal itu tidak boleh untuk dipukul wajahnya, apalagi manusia. Ya, ini ada 4 aturan. Dan sebenarnya masih ada aturan yang lain, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya pada kesempatan hari ini. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Fika Insani. Yang pertama ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi anak yang berumur 4 tahun yang agak nakal karena sering memukul abinya dan teman-teman seperantaranya, padahal kami tidak pernah memukul anak kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ada kecenderungan untuk menerima kebaikan. Anak itu punya modal gampang menerima kebenaran. Cuman modal ini sering disia-siakan. Dan yang menyia-nyiakan, yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Makanya kelanjutan hadisnya apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Yang merusak fitrah manusia tadi, fitrah bayi tadi, adalah orang tuanya, yang kemudian menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tadi disampaikan bahwa orang tuanya tidak pernah mengajarkan itu. Alhamdulillah. Tapi Yang namanya mengajarkan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Mengajarkan secara langsung ya contohnya tadi pas pengajian saya singgung orang tua suka melakukan kekerasan, KDRT. Suami kepada siapa? Istri. Ayah kepada anak-anaknya atau kepada pembantunya atau kepada hewan piaraannya. Akhirnya dilihat sama anaknya, dicontoh. Oh, ternyata ini tidak dilakukan. Coba Anda perhatikan. Apakah anak ini mendapatkan tayangan tontonan kekerasan atau tidak? Coba Anda cek yang bertanya ini, di rumah Anda ada televisi? Yang televisi itu isinya adalah channel-channel. Ya, yang isinya adalah hal-hal negatif, kekerasan, perampokan, berita perampokan, film-film yang katanya action, ya, yang isinya adalah kelahi dan kelahi. Apakah itu yang ada di layar kaca Anda? Kalau iya, berarti Anda punya tanggung jawab karena Anda yang menyediakan tonton itu di rumah. Atau anak ini umur 4 tahun sudah dipinjami HP, sudah dikasih HP. Kalau sudah, coba apa yang biasa dilihat oleh anak atau HP itu biasa digunakan apa oleh anak? Oh, buat main game. Gamenya apa? Perang-perangan? Atau smackdown? Atau pukul-pukulan? Ya, kalau itu yang dilihat, ya berarti Anda yang kasih fasilitas anak. Atau kemungkinan yang ketiga, dia bergaul dengan orang lain di luar rumah. Tetangga, anak tetangga, atau teman di PAUD yang punya karakter seperti itu. Nah, sekarang PR Anda adalah mencari sebabnya apa. Yang pertama katanya tadi tidak, yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Nah, kalau sudah ketemu, baru kemudian kita carikan solusinya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Wallahualam. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Lutfi di Jepara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, memukul anak itu untuk laki-laki atau untuk anak perempuan? Mohon nasihatnya. Setahu kami tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal ini. Dalam hal ini, yaitu dalam masalah memukul. Cuman lagi-lagi bukan asal mukul, ya. Ada aturannya yang tadi sudah saya sampaikan dan akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, setahu kami tidak dibedakan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, selanjutnya ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menghukum anak kami yang berumur 12 tahun dengan cara push up atau lari keliling rumah dengan harapan memberikan efek jera sekaligus harapan agar anak saya menjadi sehat? Mohon nasihatnya. Push up ya, atau lari keliling rumah, ini salah satu jenis hukuman yang menyehatkan. Akan tetapi Anda lihat kadar kesalahannya. Apakah kesalahan itu memang kesalahan yang berat? Ini yang pertama. Yang kedua, Anda lihat kemampuan anak. Anak itu kan kemampuannya beda-beda, fisiknya beda-beda. Ada anak yang masya Allah, ya, kurus gitu ya. Khawatir kalau ada angin itu, ya, saking kurusnya khawatirnya bisa terbawa angin, ya. Kecil, cacingan, ya. Kalau disuruh push up kasihan, ya. Oh, ada anak sebagian masya Allah sehat, ya, kerjanya main bola, tidak apa-apa disuruh push up, ya. Jadi dilihatlah, ya. Sebenarnya hukuman seperti itu bagus-bagus saja, tidak ada masalah menurut saya. Karena itu hukuman yang daripada dipukuli, ya, lebih baik tadi menyehatkan. Nah, push up, olahraga, lari-lari. Bahkan mula anak senang mungkin. Ya. Tapi yang jelas, Anda lihat level kesalahannya, kemudian tingkat kemampuan anak bagaimana, apakah fisiknya memungkinkan atau tidak untuk menjalani hukuman tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, mengenai pemindahan kajian ke masjid, bagi yang sedang haid apakah tetap boleh masuk ke masjid Ustaz? Ini masih menjadi polemik dan banyak ibu-ibu yang tidak tahu dan ragu-ragu dengan hukumnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, boleh atau tidak seorang wanita yang sedang datang bulan itu berdiam di masjid. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama melarang. Memang lebih amannya itu menghindari hal tersebut. Alhamdulillah di masjid kita ini ada emperannya. Ada apa? Emperannya. Dan halamannya juga luas. Kalau jam segini ini halamannya masih semilir. Ya, halamannya masih semilir. Dan insya Allah suaranya akan sampai keluar. Ya, suaranya akan sampai keluar. Nanti kita akan persiapkan beberapa spot, ya, beberapa bagian yang disediakan speakernya, sehingga bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan bisa berada di halaman atau di emperan, ya, insya Allah itu lebih ringan resiko secara pandangan agama dibandingkan berada di dalam masjid. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat tidak mengapa, cuman ini untuk kehati-hatian yang sedang datang bulan bisa berada di halaman masjid, insya Allah. Ya, monggo. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari Radio Roja Tafadol. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya perempuan usia 2 tahun. Akhir-akhir ini anak saya suka tantrum atau emosi yang berlebih jika keinginannya tidak diberikan. Bagaimana cara mengatasinya yang sesuai sunnah Ustaz? Jazakallahu khair. Emosi itu kan marah, ya. Emosi itu marah. Yeah. Marah itu salah satu yang dianjurkan di dalam agama kita adalah menghadapinya dengan zikir. Makanya dianjurkan seseorang yang sedang marah itu untuk bertaawud, beristi'adah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan itu dari syaitan, sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah agar syaitan tidak bisa melanjutkan kerjaannya untuk membangkitkan emosi manusia. Lah, anaknya ini masih umur 2 tahun Ustaz, belum bisa mengucapkan ta'awud. Lah, berarti orang tuanya. Ya. Orang tuanya yang menta'awudzi anaknya. Bisa dengan menggunakan kata, kalau perempuan tadi kan u'idzuha billahi. Kalau biasanya kan a'udzu billahi. Kalau buat orang lain dan orang lain itu perempuan, bisa mengucapkan u'idzuha billahi minasyaitonir rajim. Aku mohonkan perlindungan kepada Allah buat anak ini dari setan, ya, dari setan. Kalau laki-laki ya u'idzuhu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohonkan perlindungan untuk anak ini dari setan. Aku mohonkan perlindungan kepada Allah buat anak ini dari setan. Ya. Nah, kalau bisa digabungkan ta'awud ini dengan aktivitas yang membuat kondisi kejiwaan anak itu menjadi tenang. Apa aktivitas itu? Aktivitas itu adalah bisa berupa pelukan. Pelukan anak, pelukan orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Jadi ketika orang tua memeluk anak, tapi memeluknya ini dengan perasaan kasih sayang ya. Ada orang memeluk tapi kaya orang gelut gitu loh, bukan. Memeluk dengan kasih sayang, itu nanti anak itu akan merasa nyaman. Ya, dia akan merasa nyaman. Karena kasih sayang orang tua yang diwujudkan dengan pelukan, elusan tangan yang halus, yang lembut di kepalanya, di rambutnya, itu bisa dirasakan oleh anak. Suasana dia yang emosi tadi, ketika ketemu dengan kasih sayang orang tuanya, mudah-mudahan emosi yang sedang labil itu akan bisa stabil kembali. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk menghadapi kondisi tantrum yang dialami oleh anak Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa pekan depan kita pindah kemana? Masjid insya Allah. Dan ibu-ibu bisa lantai 1, lantai 2, bisa lantai 3. Lantai 1 untuk lansia, lantai 2 untuk yang sehat-sehat, lantai 3 untuk yang bawa anak kecil, sehingga bisa dipusatkan di atas, tidak mengganggu yang lainnya. Dan bapak-bapak bisa di lantai 2. Pintunya ada sendiri-sendiri. Putri ada, putra juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.